begitu. Walau anna abdan abadallaha alfa sanatin wa jaa bi amali 72 nabiyan. Bayangkan Pak, ini jadi hujah bagi kita. Katanya barang siapa seorang manusia beribadah kepada Allah 1000 tahun dan membawa amalan 72 nabi. Bayangkan 72 nabi, Pak. Kata di sini kata mayaqbalullahu minhu. Allah tidak akan menerima dari dia. Bayangkan nabi itu maksum, betul tidak? Berarti amalnya sudah semuanya itu langsung jadi poin semua, betul tidak? Soleh semua, makbulun. Tetapi karena orang itu tidak beriman kepada kewilayahan Ahlul Bait, maka orang itu sama sekali tidak akan diterima. Wa illa, katanya di sini, hatta ya'rifa wilayatan Ahlul Bait, sampai orang itu mengenal dulu kita, mengimani dulu keimamahan kita, Ahlul Bait. Wa illa akabbahullahu ala man kharahi man kharahi fi nari jahannam. Sehingga kalau dia tidak juga beriman kepada keimamahan kita, katanya, orang itu akan diseret, dijerumuskan ke dalam jahanam. Ini bukan main-main, Pak, ini bicaranya jahanam, diseret, jahanam, sesat gitu. Ada lagi perkataan begini, katanya Allah berfirman kepada nabinya, berarti kalau bahasa ahlu sunnah ini namanya hadis kudsi, Pak, betul tidak? Tapi ini hadisnya orang Syiah. Kalau tadi diriwayatkan oleh Biharul Anwar, sekarang juga ada dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar ini, Pak, sampai 110 jilidan itu, Pak, gitu. Nah, dikatakan di sini, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau anna abdan ya'buduni hatta yang qati'a wa yasir kashin al-bali. Kalau seandainya ada seorang manusia yang menyembahku sampai dia mati, sampai dengan dia menjadi musnah, sumatani, tetapi dia mendatangiku jahidan dalam posisi dia membangkang, menolak li wilayatihim, terhadap wali mereka, terhadap imam mereka. Katanya, ma askantuhu jannati, aku tidak akan menempatkan orang itu di dalam surgaku. Lah kalau tidak di surga Allah, di mana? Wala azlaltuhu tahta arsi, dan dia tidak akan aku naungi di bawah arsku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadisnya ini. Jadi pikirkan sendiri barang sekarang, kalau orang tidak berhak tinggal di surga Allah, berarti di mana tinggalnya? Sementara dunia sudah rusak, dunia sudah kiamat gitu. Artinya adalah tidak ada lagi kecuali jahannam, na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini barang sekalian, kita harus yakin bahwa orang-orang Syiah itu mengkafirkan ahlus sunnah. Berikutnya adalah masih dalam Biharul Anwar, katanya begini, ada bab, ya, babnya itu bab annahu la tuqbalul a'mal illa bil wilayah, bab bahwa tidak akan amalan seseorang diterima kecuali dengan meyakini keimaman Ahlul Bait. Disebutkan pada dalam bab itu tidak kurang dari 71 hadis. Bab yang lain, bab ma yanfa'u hubbuhum fihi minal mawatin wa annahum alaihi salam yahduruna indal maut wa ghairahu wa annahu yus'al an wilayatihim fil qabr. Katanya bab tentang bahwa tidak akan ada manfaatnya cinta mereka itu kecuali mereka adalah harus mengenal siapa imam mereka, dan bahwa mereka itu, para imam itu, katanya hadir pada saat mereka mati, pada saat mereka itu adalah ditanya. Dan ketika di kuburan itu, Pak, kalau menurut orang Syiah meyakini bahwa orang apabila mati, bagian yang akan ditanyakan di dalam kuburan adalah siapa imammu. Begitu. Jadi kalau kita marabuka gitu kan, man nabiyuka ma dinuka, ada lagi pertanyaan, siapa imammu? Man imamuk. Begitu. Ini disebutkan, Pak, hadisnya itu 22 hadis. Bab satu lagi, annahum syufa'aul khalqi wa anna ayatil khalqi ilaihim wa hisabuhum alaihim wa annahu yus'al an hubbihim wa wilayatihim fi yaumil qiyamah. Para imam itu, kalau menurut mereka, adalah pemberi syafaat bagi makhluk. Dan bahwa, ya, mereka itu adalah akan ditanya tentang apakah mereka, manusia maksudnya, mencintai para imam. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Tentang hal ini dibawakan oleh Al-Majlisi tidak kurang dari 15 hadis. Nah, jadi barang sekali ini adalah apa yang kita harus ketahui. Jadi semua ini adalah bagian dari kultus terhadap imam-imam mereka, sekaligus menjas terhadap orang yang bukan orang-orang Syiah. Disebut di sini Al-Mufid namanya. Al-Mufid ini di sini kitabnya adalah dalam kitab Awail Al-Maqalat. Katanya para jemaah sekalian, ittafaqal imamiyatu. Imamiyah maksudnya Syiah, Pak. Syiah imamiyah. Ittafaqat, sepakat. Allah sepakat, tidak berselisih berarti. Ala anna man angkara imamata ahadin min al-a'immah. Barang siapa yang mengingkari satu imam saja dari imam-imam orang Syiah yang 12, wajahada ma aujabahu Allahu taala min fardhi ta'ah, dan mereka itu menolak terhadap wajibnya taat kepada imam-imam itu. Lihat Pak di sini, bahwa kafirun dalun mustahiqun lil khuludi finnar. Dia kafir, dia sesat, dia berhak untuk menjadi manusia yang kekal di dalam neraka. Nah, jadi kita ini seperti apa, Pak, ini? Sudah, kalimat ini kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa ahlu sunnah adalah ahlu nar, gitu saja. Nah, tetapi mereka karena mempublikasikannya adalah yang baik-baiknya, lalu kitalah yang kemudian dihukumi bahwa orang yang menyikapi Syiah itu tidak seperti yang mereka yakini, tidak seperti apa yang mereka inginkan, lalu mereka membalik kita yang disebut orang-orang yang tidak baik, orang yang mengkafirkan mereka dan sebagainya, padahal mereka sendiri sudah demikian. Ibnu Babawai, ini dinukil dari kitab namanya Al-I'tiqadat. Di sini disebutkan bahwa wa'tiqaduna fi man jahada imamata amiril mu'minin Ali ibn Abi Talibin wal a'immati min ba'dihi alaihimussalam. Keyakinan kita, bayangkan i'tiqaduna, ini kan mengatasnamakan kita, berarti keyakinan kita orang Syiah katanya. Fi man jahada, terhadap orang yang menolak keimaman amiril mu'minin Ali bin Abi Talib, dan bukan hanya Ali bin Abi Talibnya, tetapi imam-imam setelahnya, berarti yang tadi 11, annahu bimanzilati man jahada nubuwata jami'il anbiya. Katanya itu orang sama dengan statusnya itu orang yang menolak kenabian seluruh nabi. Bayangkan, dari mulai Adam sampai sebelum Rasul sampai dengan Isa bin Maryam, semua itu adalah dihukumi kafir kalau tidak meyakini seorang saja. Wa'tiqaduna, kembali lagi, keyakinan kita katanya, fiman aqarra bi amir mu'minin wa angkara wahidan min ba'dihi min al-a'immah, meyakini katanya ya amir mu'minin sebagai amirnya, tetapi mengingkari seorang saja min ba'dihi, daripada setelah imam, setelah Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau 12, satu saja dari 12 itu mengingkari satu saja, katanya annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa angkara nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mengakui kenabian seluruh nabi tetapi mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa namanya, Pak? Seluruh nabi ya iman, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya ya diimani, tetapi orang itu sama saja dengan kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya finishnya apa, Pak? Sama ya, sama juga. Mengkafiri Nabi Muhammad kan sama dengan kafir juga, Pak, betul tidak? Nah, hitung-hitungannya itu seperti itu, Pak, ini. Jadi ini adalah pernyataan mereka. Yusuf Al-Bahrani, di sini dinukil dari kitab namanya Al-Hadaiq An-Nadhirah. Katanya begini. Walaita syi'ri anna farqa baina man kafara billahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa baina man kafara bil a'immati alaihimus salam ma'a thubuti kaunil imamati min usuluddin. Katanya, betapa, katanya, aku berharap, padahal ini tidak mungkin, Pak. Kalau dalam bahasa itu, kalau la'alla itu adalah berharap, tapi mungkin terjadi, memungkinkan terjadi. Kita dengar misalnya dalam Al-Quran, la'allakum turhamun, semoga kalian disayangi Allah, diberi rahmat oleh Allah, kan berarti memungkinkan, Pak. Ada kemungkinan. Kebalikannya, Pak, kalau ada laita, kebalikannya la'alla, kebalikannya laita. Laita itu angan-angan tapi tidak mungkin terjadi, mustahil. Seperti misalnya kata orang mungkin seperti bapak-bapak nih yang sudah sepuh-sepuh, kalau berhayal misalnya begini, laitas syababu ya'udu yauman, katanya seperti itu atau tidak, tapi dalam syair bahasa Arab ada mengatakan ini, seandainya satu hari saja kehidupan kepemudaanku kembali. Mungkin enggak, Pak? Sudah kita jadi kakek, sudah jadi punya, jadi kakek, sudah jadi buyut begitu. Lalu kembali seperti pemuda sehari saja gitu. Itu namanya kaitan yang dipakai adalah laita. Berarti kan mustahil. Di sini disebutkan, Pak. Sudah. Tidak mungkin ada persamaan. Karena apa yang dikatakan di sini? Tidak ada perbedaan antara orang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, kafir kepada para imam, itu adalah dengan orang yang mengimani keimaman sebagai usuluddin. Orang Syiah meyakini bahwa usuluddin mereka itu adalah meyakini imamah. Kalau kita usuluddin itu kan antara lain mengimani rukun iman 6. Kalau mereka usuluddinnya itu adalah imam begitu. Nah itu kalau orang tidak mengimani keimaman, ya sudah, berarti pokok Islamnya itu rapuh, berarti dia adalah bukan dari Islam begitu. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar, karena itu kita kaji di awal-awal. Berikutnya adalah al-majlisi, kata yang mengatakan begini, i'lam anna itlaqa lafdhi syirki wal kufri ala man lam ya'taqin imamata amirul mu'minin wal a'immati min waladihi wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum kuffarun mukhalladuna finnar. Katanya begini, ketahui ya bahwa hukum syirik dan kufur kepada orang yang tidak meyakini keimaman amir mukminin, keimaman imam-imam dari anaknya amir mukminin, atau kepada orang yang menjadikan orang-orang selain Ali sebagai orang yang lebih patut menjadi imam, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, kekal di dalam neraka. Mudah-mudahan para sekalian tidak bosan mendengarnya, tapi ini sudah nih bukti mutawatir nih gitu kan, bahwa jangan ada lagi di antara kita yang hadir ragu, masih ragu juga gitu, bahwa orang Syiah itu mengkafirkan kaum muslimin gitu, masih ragu juga. Ini semua perkataan mereka dari kitab mereka. Katanya di sini ditegaskan dari paragraf ini bahwa orang yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib, orang yang mengingkari keimaman anak-anak Ali bin Abi Thalib sebagai imam, orang yang menyatakan bahwa ada sebelum Ali bin Abi Thalib yang berhak untuk menjadi imam, semua mereka itulah orang-orang kafir, kekal di dalam neraka. Nah kita kalau meyakini itu, menurut mereka itu kita ini kan jadi pas halal darahnya, Pak, orang kafir kok, betul tidak? Berikutnya dia juga mengatakan al-majlisi, Pak, masih diambilnya dari kitab namanya Biharul Anwar. Begini katanya, wa inna a'da al-a'immati alaihimussalam kuffarun mukhalladuna finna. Katanya bahwa sesungguhnya musuh-musuh imam, musuh-musuh imam 12 itu adalah orang-orang kafir, kekal di dalam api neraka. Wa in azharul Islam, walaupun mereka menampakkan keislaman. Kalau kita misalnya bahwa muslim itu adalah misalnya sholat 5 waktu di masjid dan lain-lain, tidak ada artinya kalau mereka menjadi musuh-musuh bagi para imam mereka. Katanya begini, faman arafa Allah wa rasulahu wa la immata alaihim assalam tawallahum wa tabarra' min a'daihim fahuwa mu'minun. Siapa saja yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulullah, mengenal para imam, ya kan, kemudian menjadi mereka sebagai loyalitasnya untuk mereka, dan berbebas diri dari musuh-musuh mereka, maksudnya berbebas diri dari Abu Bakar, berbebas diri dari Umar, berbebas diri daripada Utsman, berbebas diri daripada semua para sahabat, karena sahabat adalah dianggapnya kafir. Maka jika mengkafirkan sahabat, jika mengkafirkan Abu Bakar, jika mengkafirkan Umar, Utsman, jika menganggap mereka sebagai musuh, baru mereka mukmin begitu.